الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة حفظكم الله. Kita lanjutkan dari apa yang telah Imam Da'wah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Al-Hambali Al-Najdi Al-Tamimi Mujaddidul Islam fil qarni thani ashar, pembaharu Islam pada abad ke-12. Sebelumnya Syekh mengucapkan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin. Ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 permasalahan dan beramal dengannya. Al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kita para rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Yang taat kepada rasul maka dia akan masuk surga, dan yang menentang rasul dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah dalil. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Yang kedua, yang perlu untuk kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau satupun di antara umat ini berbuat syirik, menjadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan di dalam berbagai macam peribadatan, di dalam berbagai macam ketaatan. Walaupun yang dia jadikan sekutu tersebut adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula juga tidak dengan para nabi dan para rasul yang mereka juga punya kemuliaan. Apalagi selain dari keduanya, maka lebih dan lebih untuk tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjadikan hal-hal tersebut sebagai tandingan ataupun sekutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita sampai di kalimat ini. Kita belum masuk ke dalam dalil yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Kemudian dalil atas apa yang kita sebutkan di permasalahan yang kedua, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Terjemahannya secara lepas bahwasanya masjid-masjid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjemahan secara ringkas. Dan kita akan kembali satu persatu kepada kalimat yang terdapat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa annal masajid, sesungguhnya masajid, masajid adalah jamak dari masjid. Apa itu masjid? Maudhi'un lisujud. Tempat bagi kita untuk bersujud. Maksudnya apa? Wa huwa shalat. Maksud dari sujud di sini adalah salat. Bukan tempat kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut kemudian bersujud, tidak. Yang dimaksud tempat untuk bersujud di sini adalah tempat untuk menegakkan ibadah salat. Kenapa cuma diambil satu gerakan saja atau satu sifat di dalam perbuatan salat? Cuma diambil lafaz sujud yang diartikan dengan salat. Sebabnya li'anna sujud asyrafu arkanis shalah wa adhamnya. Disebutkan oleh para ulama, kenapa salat disebut dengan istilah sujud? Karena memang itu merupakan amalan yang paling mulia dan merupakan rukun salat yang paling tinggi. Oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana? Ketika dia dalam keadaan sujud. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Fa akthiru fihi ad-du'a. Maka perbanyaklah kalian berdoa ketika dalam keadaan sujud. Maksudnya sujud di sini apa? Adalah salat. Kenapa disebutkan sujud? Karena itu merupakan rukun salat yang paling tinggi dan memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata yang pertama. Wa annal masajida, tempat-tempat sujud, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat untuk menegakkan salat lillah, harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwani afidhakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid itu ditegakkan untuk dua tujuan. Masjid itu dibangun, masjid itu dibuat, masjid itu dijadikan untuk dua tujuan. Yang pertama kata para ulama, su'alullahi wa du'a'u. Apa tujuannya masjid dibangun? Yang pertama untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon kepada Rabbul Alamin atas apa saja kebutuhannya. Ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua disebutkan oleh para ulama, ibadatullah bi anwa'il ibadat. Masjid dibangun, masjid dibuat dengan tujuan apa? Untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peribadatan. Baik salat yang wajib maupun salat yang mustahab. Begitu juga tilawatul Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kemudian juga berzikir. Kemudian ta'lim, mempelajari ilmu agama. Mempelajari halal wal haram. Mempelajari mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dan ini merupakan dua tujuan dibangunkannya masjid. Yang pertama untuk memohon kepada Allah dijadikan tempat untuk berdoa. Kemudian yang kedua secara keumuman dijadikan tempat untuk beribadah. Dan kedua fungsi ini masuk pada ayat tersebut. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid ini ditegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua tujuannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang penting untuk kita fahami, penetapan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangannya. Apa larangan pada ayat ini? Fala tad'u. Maka kalian jangan sekali berdoa Doa yang bagaimana? Ikhwani afidhakumullah. Perlu diketahui bahwasanya doa itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disebutkan pula oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa dan disebutkan oleh murid beliau Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Bada'i' Al-Fawaid. Anna du'a'a naw'an. Ketahuilah bahwasanya doa itu terbagi menjadi dua. Doa yang pertama du'aul mas'alah. Yang disebut dengan istilah doa mas'alah. Apa itu du'aul mas'alah? Definisinya huwa alladhi yusammihi al-'ammatu bi du'a'i talab. Du'aul mas'alah yang disebutkan oleh keumuman masyarakat, keumuman manusia. Yang lebih dikenal dengan istilah doa meminta. Maksudnya apa? Talabul hajat, meminta berbagai macam hajatnya kita. Meminta berbagai macam kebutuhan. Dengan mengangkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berusaha mencari waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang dikabulkannya doa. Ini disebut dengan du'aul mas'alah. Sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, du'aul ibadah. Doa yang sifatnya ibadah. Kalau yang pertama doa yang sifatnya mas'alah, meminta. Kalau ini doa yang sifatnya ibadah, bagaimana bentuknya? Ay an yata'abbadu syakhsu talaban li thawabihi. Yaitu seorang hamba yang beribadah, seorang muslim yang beribadah, di mana ketika dia menjalankan ibadah tersebut, meminta pahala di sisi Allah. Maka ini dianggap sebagai doa. Ketika dia beribadah, dia mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa khaufan min iqabihi, dan juga sebaliknya. Dia pun takut dari azabnya. Dia takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini disebut dengan doa dalam permasalahan ibadah? Karena sudah kita sadari, ikhwani afidhakumullah, tidak ada seorang muslim pun, seorang hamba. Ketika dia mengerjakan sholat, ketika dia mengerjakan puasa, ketika dia mengeluarkan zakat, ketika dia melaksanakan ibadah haji, ketika dia melaksanakan ibadah umrah, ketika dia berzikir, ketika dia bertilawah, ketika dia membaca Al-Quran, melahinkan di dalam hatinya dia mengharapkan. Ingin dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberat nanti timbangan amalnya di akhir. Tidak ada di antara kita yang sholat, wajib sholat sunnah dengan tidak mengharapkan apa. Sehingga ketika seorang hamba beribadah, dia menginginkan sebuah pahala, dijauhkan dari azabnya, seolah-olah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini doa dengan dua macamnya, doa mas'alah, doa meminta, dan doa ibadah. Nah, pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, wa annal masajida lillah, masjid-masjid ditegakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, falatad'u, jangan kalian berdoa dengan dua jenisnya. Jangan kalian berdoa meminta, jangan kalian berdoa dalam bentuk ibadah. Ma'allahi ahada. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik doa meminta, jangan kepada selain Allah. Begitu pula doa di dalam bentuk ibadah, jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat ini, tidak diperbolehkan kita meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz ahada siapapun. Di dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah bahwasanya nakirah, kata tunggal yang sifatnya sendiri, kalau didahului dengan penafian atau larangan. Sekali lagi, kata tunggal dalam bahasa Arab yang sifatnya sendiri, kalau didahului sebelumnya dengan penafian, tidak ada, atau larangan, jangan, maka kata tunggal di sini yang sendiri yufidul umum, bermakna umum. Ini yang disebut dengan naqirah fi siyaqin nahi yufidul umum. Kalau ada kata tunggal sendiri didahului dengan larangan, maka kata tunggal itu bersifat umum. Coba kita lihat ahada di sini, kata tunggal sendiri didahului dengan huruf nafi atau nahi, fala, jangan kalian berdoa kepada siapa selain Allah subhanahu wa ta'ala apapun. Berarti ini sifatnya umum, global, universal. Apapun itu bentuknya. Baik itu bersifat berhala, jangan. Baik itu bersifat wali, jangan. Baik itu pepohonan, baik itu kuburan, baik itu jin, baik itu malaikat, baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu bintang sekalipun. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuk permintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga larangan ini sifatnya umum. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dikategorikan syirkun akbar, syirik yang besar, yang tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kecuali dengan bertaubat. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa seorang hamba yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengampuni bagi dosa-dosa yang lain. Begitu pula firman yang lain, innahu man yusyrik billah, mereka-mereka, dia yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqad haramallahu alaihi aljannah, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan bagi dia surga. A'udzu billah. Dia menjalankan ibadah 60 tahun. Dia menjalankan ibadah 70 tahun. Salatnya tidak pernah ketinggalan, bahkan berjamaah. Tidak hanya salat wajib, dia tambah dengan salat sunnah, rawatib, qiyamul lail. Dia menjalankan ibadah puasa Ramadan satu bulan penuh, ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian dia keluarkan zakat pada setiap tahunnya. Tidak hanya itu, dia keluarkan sedekah mustahabbah, infak kepada anak-anak yatim, para fuqara, menghormati tetangganya, menyambung tali silaturahmi. Tapi dia berbuat syirik satu kali saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan belum bertaubat. Qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dipaparkan amalan-amalan yang mereka perbuat di muka bumi 60, 70, 80 tahun capek beribadah. Amalan-amalan tersebut dijadikan debu yang berterbangan. Tidak ada manfaat. Kenapa? Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Asy-Syaikh memberikan kita peringatan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki, memberikan kita berbagai macam kenikmatan, maka jangan dibalas kenikmatan rezeki tersebut dengan berbuat dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar, yaitu al-isyraku billahi tabaraka wa ta'ala, menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun jenisnya. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga yang wajib untuk kita fahami, anna man ata'ar rasul, kata Syekh, barang siapa yang dia benar-benar taat kepada Rasul, wa wahadallah, kemudian dia juga sudah bertauhid, dia tidak mengerjakan syirik. Apa konsekuensi berikutnya? La yajuzu lahu muwalat, tidak diperbolehkan bagi dia untuk cinta kepada siapa? Man haddallaha wa rasulah, pada orang-orang yang membenci, kepada orang-orang yang menentang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Barang siapa yang sudah taat kepada Rasul, sudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi seorang muwahhid, ada sebuah konsekuensi di benak anda. Ada sebuah konsekuensi di leher anda. Apa konsekuensi tersebut? Tidak boleh cinta kepada orang-orang yang membenci Allah subhanahu wa ta'ala dan yang membenci Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, walaupun dia orang yang paling dekat hubungannya. Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan sebuah dalil. Sebelum kita menyebutkan dalil yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, perlu diketahui bahwasanya pada poin yang ketiga ini, ikhwani afidhakumullah, Asy-Syaikh ingin menjelaskan kepada kita qaidah al-wala wal-bara. Pada poin yang ketiga ini, sebuah permasalahan aslun min usuliddin, merupakan sebuah landasan di antara pokok-pokok agama yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya, yang wajib bagi kita untuk mengerti. Apa itu al-wala yang pertama, yang kedua setelahnya al-bara. Maka faedah yang pertama dari poinnya yang ketiga ini, apa sih definisinya al-wala wal-bara? Al-wala, ikhwani afidhakumullah, artinya al-hubbu fillah wal-munasaratu fi. Al-hubbu fillah wal-munasaratu fi. Dia cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaan tersebut, dia berusaha sekuat tenaga untuk menolong kecintaan tersebut, menjaga kecintaan itu, dan dia berusaha syukuri. Ini yang disebut dengan al-wala. Dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menolong. Apa maksud dari kalimat ini? Yaitu antuhibballah wa tuhibbu man yuhibballah. Maksud dari wala, bahwasanya kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian juga cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Apakah sampai di sini tidak? Wa tuhibbu man yuhibbuhullah. Dan kalian pun juga cinta segala macam perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Masya Allah. Tiga hal yang dimaksud dengan al-wala. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian yang kedua, kita cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum mukminin, kaum muslimin. Terlebih lagi dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian yang ketiga, kita cinta hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhai. Apa itu? Berbagai macam ketaatan. Berbagai macam perkara-perkara yang ma'ruf. Yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan. Di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya. Ini yang dimaksud dengan al-wala. Kesimpulannya apa? Al-wala al-muwadah. Yaitu rasa kasih sayang. Dan ini merupakan salah satu sifatul mu'minin. Adanya wala. Cinta kepada Allah. Cinta karena Allah. Cinta kepada apa yang Allah cintai. Dan cinta kepada umat manusia yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan salah satu sifatnya kaum mukminin. Dalilnya apa ya akhi? Dua. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Umama Al-Bahili. Dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahabba fillah wa abghada fillah." Barang siapa yang cinta kepada Allah dan dia membenci karena Allah. "Wa a'ta lillah." Kemudian dia memberikan karena Allah. Mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Tidak dikatakan sebagai orang yang pemurah. Tidak dikatakan sebagai orang yang memiliki sifat mudah dan suka membantu. Dia kerjakan, menginginkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Dia pun juga menahan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjalankan kemaksiatan karena takut ditangkap polisi. Berarti kalau enggak ada polisi, dia menjalankan kemaksiatan. Di sini mana'a lillah, dia menahan sesuatu. Tidak mengerjakan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad istakmala al-iman. Maka imannya telah sempurna. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, cinta kepada Allah. Al-wala, ini merupakan salah satu sifatnya kaum mukmini. Karena salah satu ciri sempurnanya iman. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Dan hadisnya as-sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam dua kitabnya. Silsilah al-ahadith as-sahihah dan di dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man sarrahu?" Barang siapa yang ingin an yajida ta'mal iman, agar mendapatkan lezatnya keimanan. Barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya, indahnya sebuah keimanan. فَلْيُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ. فَلْيُحِبُّ الْمَرْءَ, dia mencintai. seorang hamba, saudaranya, kaum muslimin. Di mana dia tidak cinta melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan dunia. Tidak ada karena sebuah kemaslahatan. Dia cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan rasa nikmatnya iman. Ini dua hadis yang menjelaskan kepada kita mengenai permasalahan al-wala. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Tapi di sini kita cukup. Kemudian al-bara, kalimat yang kedua, apa artinya al-bara? Wa huwa al-bughdhu fillah wal mu'adafi, membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala dan memusuhi karenanya. Dia benci karena Allah dan dia memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya di sini? Yaitu an tubghidhu fillah wa tubghid man yubghidhu Allah wa tubghid ma yubghidhu Allah. Apa maksud dari al-bara? Anda membenci sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang yang lain. Kemudian Anda membenci sesuatu karena orang tersebut membenci kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Anda membenci perkara-perkara yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa kemaksiatan, berupa kemunggah, berupa kefasikan, berupa kesyirikan. Kemudian Anda membenci orang-orang yang membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan kaum kufar, Yahud, wan Nasara, dan Al-Wathaniyun. Begitu pula masuk di dalam perkara ini, Ahlul Ahwa'i wal Bidah. Ketika kita sudah menyampaikan dalil mengenai wala, maka penting bagi kita untuk mengetahui dalil mengenai al-bara, berlepas diri. Membenci. Orang yang membenci Allah subhanahu wa ta'ala, membenci karena Allah, dan membenci perkara-perkara yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahud wan nasara sebagai para awliya, para pemimpin. Dijadikan mereka sebagai suri tauladan. Dijadikan mereka sebagai panutan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahud wan Nasara sebagai kiblatnya kalian, menjadi pemimpin. Ba'aduhum awliya'u ba'ad, karena mereka, orang-orang kufar tersebut, menjadi pemimpin atas sebagian mereka yang lain. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Maka barang siapa yang mengambil mereka sebagai pemimpin, sungguh orang itu termasuk dari golongan mereka. Yang cinta kepada Yahud, berarti dia tergolong sebagai Yahud. Yang cinta kepada Nasara, berarti dia digolongkan kepada orang Nasara. Inna Allah la yahdi al-qawma zalimin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang zalim. Ini ayat yang pertama. Di sini Allah menjelaskan bagi kita untuk berlepas diri. Al-bara, memusuhi. Orang-orang yang memusuhi Allah dari kalangan ahlul kitab. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat yang sama, Al-Ma'idah ayat 57. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu alladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang mereka buat agama ini sebagai ejekan-ejekan dan permainan. Yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Yang tauhid mereka katakan syirik, yang syirik mereka katakan tauhid. Yang sunnah mereka katakan bid'ah, yang bid'ah mereka katakan sunnah. Yang hak mereka katakan batil, yang batil mereka katakan hak. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai ejekan, lelucon, cemooh, celaan, dan sebagai permainan. Minalladzina utul kitab. Sebagaimana orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Min qablikum, sebelum kamu. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita membenci orang-orang yang membenci dan merusak agama ini. Dan mengolok-olok Islam, mengolok-olok sunnah. Dan ini merupakan pondasi ataupun dasar di dalam pendalilan al-Baqarah. Ini faedah yang pertama mengenai definisi al-wala wal-Baqarah. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani hafizakumullah. Kenapa Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab menjelaskan permasalahan ini? Karena perlu diketahui, agama ini ditopang di atas dua perkara. Bahwasanya Islam ini ditopang di atas dua perkara. Ini perlu untuk difahami. Islam dibangun di atas dua pondasi. Pondasi yang pertama, al-amru bi ibadatillah. Perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. Wa tahridu ala dhalik, dan menganjurkan serta memberikan motivasi dan semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wal mu'alafi, dan kita cinta kepada orang-orang yang bertauhid. Takfiru man taraka, dan kekufuran bagi orang-orang yang meninggalkan Islam, meninggalkan ibadah, meninggalkan tauhid. Ini pondasi yang pertama. Perintah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah. Kemudian pondasi yang kedua, an-nahyu anil syirik. Sebaliknya, larangan akan kesyirikan. Dalam perkara apa? Fi ibadah, berbagai macam perkara ibadah. Wa taghlidu ala dhalik, dan kerasnya dalam perkara ini. Beringatkan umat manusia dari kesyirikan. Wal mu'adafi, dan memusuhi orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan tersebut. Wa takfiru man fa'ala, dan kekufuran bagi orang-orang yang mengamalkan dari berbagai macam kesyirikan tersebut. Kekufuran bagi orang-orang yang mengamalkan dari kesyirikan-kesyirikan itu. Ini dua pondasi. Oleh sebab itu di sini Syekh menyebutkan kaidah al-wala, cinta bagi pondasi yang pertama. Kemudian al-bara, berlepas diri, memusuh bagi pondasi yang kedua. Nah, mungkin faedah yang kedua ini kita tutup. Dan berikutnya insyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.